بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kemarin kita berhenti di ucapan yang kadang dianggap iskal oleh sebagian orang, di mana Ibnu Taimiyah menafikan pengkafiran orang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar karena merebaknya kejahilan dan tidak adanya ilmu. Ini berarti dipahami secara sepintas, orang melakukan syirik akbar dalam kondisi kejahilan tidak bisa dikafirkan. Itu sepintas. Maka di sini fa jawabu anhu, maka jawaban terhadapnya, أن هذا الكفر الذي ينفيه ابن تيمية هنا مراده منه الكفر المعذب عليه. Bahwa kekafiran yang dinafikan oleh Ibnu Taimiyah di sini tadi kan lam yumkin takfiruhum, di atas tidak mungkin mereka dikafirkan, ligola batul jihadi wakilatil ini, maksud penafian pengkafiran di situ apa maksudnya? Muraduhu minhu al-kufru al-mu'azzabu alaihi. Penafian kekafiran yang berkonsekuensi azab. Jadi, dinafikan bukan kekafiran semutak, tapi kekafiran yang berkonsekuensi azab. Fa'innahu rahimahullahu, karena beliau rahimahullah, yastakhdimu lafz al-kufri, menggunakan lafaz kufur bi'iddati i'tibaratin bihasbi ma yata'allaqu bihi min ahkamin. Dia menggunakan kalimat apa kata kufur ini dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wa hatta tattadihu laka as-suratu aktsara, dan supaya gambaran ini lebih jelas di hadapanmu, fasa'an kululaka kalaman, maka di sini saya akan menukil ucapan li syaikhi Abi Yusuf Madhat Al-Farraj, hafizahullah, di kitabih, dalam kitabnya Fathul Aliyyil Hamid fi syarhi mufidil mustafid kitabiyinihi murada syaikhil Islam Ibn Taymiyyata wa Muhammad Ibn Abdul Wahhabi, dalam menjelaskan maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan maksud Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab min nafyihim kalimat al-kufri am ba'di man talabbasa bisyirkil akbar jahran, berupa penafian mereka terhadap kalimat kekafiran, kalimat kufur, dari sebagian orang yang melakukan syirik akbar karena kebodohan. Jadi supaya jelas, maksud dinafikan nama kufur, nama kafir dari orang yang melakukan syirik akbar karena kebodohan itu maksudnya apa? Ini, qala hafizahullah Abu Yusuf Madhat Al-Farraj mengatakan, qaulul imami Muhammadin, ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, al-wajhul tsani, sisi yang kedua, anna ma'siyat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi syirki wa ibadatil awsani ba'da bulughil ilmi kufrun sharihun, bahwa maksiat kepada Rasul di dalam syirik dan dalam peribadahan kepada berhala setelah sampainya ilmu adalah kekafiran yang nyata, yang jelas. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau sebelum datangnya ilmu bukan kekafiran. Fa hadzal kalamu wa nazairuhu, ucapan ini dan yang semisal dengan ucapan tersebut, qad yatiru bihi farahan katsirun min ahli al-irja'i, kadang apa dibuat terbang gembira oleh banyak orang murji'ah. Maksudnya ucapan tersebut kadang dijadikan bahan itu kan oleh orang-orang irja, mereka girang dengannya itu kan. Mimman lam yafqahu wajha dilalatihi wa muradihi min kalamil a'immah, dari kalangan yang tidak paham sisi dilalah dan maksud ucapan tersebut dari ucapan para imam. Mislu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa Muhammad bin Abdul Wahhab wa atba'ihi rahimahumullahu jami'an. Wa haula'il ulama'u la yukaffiruna man abada ghairallahi illa ba'da iqamatil hujjati. Para ulama itu rahimahullah, mereka tidak mengkafirkan orang yang mengibadati selain Allah kecuali setelah penegakan hujjah. Wal kufrul manfiyuhuna, dan kekafiran yang dinafikan di sini, wal kufrul muazzabu alaihi, adalah kekafiran yang berkonsekuensi azab. Ay alladhi yastahiqqu sahibuhu bihil azaba fid dunya wal akhirah, yaitu kekafiran yang mana pelakunya berhak mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Berhak mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Jadi yang dinafikan di sini nama kufur yang berkonsekuensi azab. Jadi maksudnya bukan orang yang melakukan kekafiran setelah datang hujah adalah orang kafir yang berhak mendapatkan azab dunia dan akhirat. Kalau orang yang melakukan kekafiran sebelum tegaknya hujah, bukan orang kafir yang berhak mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Jadi kaitan dengan muta'alliqatnya, jadi hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wa fil muqabil, dan di sisi lain, nasaha ula'il a'immatu, di sisi lain para ulama tersebut menegaskan ala anna man abada ghairallahi fa innahu yakunu musyrikan. Sesungguhnya orang yang mengibadati selain Allah maka dia itu menjadi musyrik, wa yu'ayyanu bizalika, dan ditakyin dengan vonis musyrik ini. Walau lam taqum alaihi hujjatul balaghi, walaupun belum tegak hujjah penyampaian kepadanya. Wala yumkinu an yu'ayyana biwasfil islami, dan tidak mungkin juga dia ditakyin, diponis sebagai orang muslim, orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Kenapa? Li'annal islama, karena Islam itu adalah huwa tauhidullahi wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Islam itu adalah mentauhidkan Allah, ibadah kepadanya saja, tidak ada sekutunya. Wal imanu billahi wa bi rasulihi, dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Wattiba'uhu fi maja'abihi, dan mengikuti apa yang dibawa beliau. Fama lam ya'til abdu bizalika, maka selagi si hamba tidak membawa hal tersebut, tidak membawa tauhidullah dan seterusnya, falaysa bi muslimin, maka bukan orang muslim. Wa illam yakun kafiran mu'anidan, ada yang kurang. Wa illam yakun kafiran mu'anidan, dan bila dia bukan orang kafir yang mu'anid, bahwa kafirun jahilun, maka dia orang kafir jahil. Kan kalau dia kan kontradiksi gitu kan, kalau tidak paham. Tadi kan sebutkan kalau belum datang ilmu artinya jahil, dia bukan kafir. Tapi di sini sebutkan orang kafir jahil. Jadi maksudnya tadi penafian itu bukan penafian ponis, tapi penafian ponis yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku kepadanya. Orang yang melakukan kemusyrikan ketika belum ada datangnya dakwah Rasul, dia adalah bukan orang kafir yang dipastikan mendapatkan azab di akhirat. Tapi dia orang kafir, tapi kaitan dengan azab akhiratnya itu tergantung Allah. Jadi maksudnya penafian itu penafian ponis yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berlaku dengannya. Fata'rifuha ula'il a'immati lil islami, maka definisi para imam terhadap Islam, definisi Islam yang dilontarkan para imam tersebut, akhrajal musyrikina wa ubbadal kuburi minhu, mengeluarkan para pelaku kemusyrikan dan para ubbadul kubur minhu dari Islam tersebut. Di definisi ini, tadi kan Islam wa tauhidullah. Berarti kalau orang yang melakukan kemusyrikan, bukan muslim. Orang yang menyekutukan Allah bukan orang muslim, itu kan definisi ini. Mengeluarkan orang pelaku syirik dan ubadul kubur dari Islam. Kemudian al-kufru yustakhadamu bi'iddati i'tibaratin. Kekafiran itu, vonis kafir itu digunakan dengan beberapa pertimbangan kaitan. Wahaulail ulama yastakhdimuna lafzul kufri bi'iddati i'tibaratin wa bihasabi ma yata'allaqu bihi min al-ahkam. Para ulama itu menggunakan lafaz kufur dengan beberapa pertimbangan tinjauan dan tergantung hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Wadzalika itu disebabkan li'annal ismal wahida qad yunfa wa yusbatu bihasbil ahkamil muta'alliqati bihi. Kadang satu nama bisa dinafikan dan ditetapkan sesuai dengan hukum yang berkaitan dengannya. Kalau kaitan dengan tadi, orang yang melakukan kemusyrikan sebelum adanya hujah, sebelum diutusnya Rasul, dia bukan kafir. Maksudnya bukan kafir yang dipastikan azab di akhirat. Tapi dia kafir dari sisi dia bukan orang muslim di dunia. Jadi maksudnya dinafikan nama ini, nama kafir ini dari orang yang melakukan kemusyrikan sebelum adanya dakwah Rasul, kaitan dengan pemastian hukum akhirat. Ini nama ini dinafikan, tapi tidak dinafikan dari sisi hukum dunia. Dia sebagai orang kafir yang diperlakukan layaknya orang kafir. Kalau mati, dia tidak didoakan, tidak dimintakan ampunan, tidak disolatkan, tidak bersedekah atas namanya. Itu hukum-hukum kaitan duniawi. Tapi kalau yang hukum ukhrawi kan orang kafir di akhirat, kan Allah mengatakan dalam Al-Quran kan, orang kafir kekal di neraka kan. Ya. Nah hukum-hukum ini karena hukum bagi orang kafir, maka untuk kaitan ini nama kafir dinafikan dari dia. Dia bukan kafir kaitan dengan hukum akhirat. Tapi kafir kaitan dengan hukum dunia. Itu maksudnya satu nama kadang dinafikan, kadang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berkaitan dengannya. Nanti akan ada contoh yang kisah siapa budaknya Abad Ibn Zama kan anaknya ya. Ini kan maksud kepada saudara ini karena secara hukum syar'i nasab ini saudaranya Saudah binti Zam'ah. Dari sisi itu dari sisi warisan, dari sisi nasab. Dia saudaranya. Tapi bukan saudara dari sisi kebolehan salawat dan membuka aurat di hadapannya. Jadi, saya bukan saudaramu itu kan. Dari sisi, kan dikaitkan dengan salawat. Saya saudaramu dari sisi nasab, warisan. Jadi itu kaitan satu nama kan, saudara, kalimat saudara itu. Itu kan nama yang syar'i. Begitu juga di sini, orang kafir yang belum ada dakwah Rasul, ketika zaman jahiliyah, belum sama sekali tidak mendengar dakwah Rasul, dia bukan kafir kaitan dengan pemastian hukum akhirat. Tapi dia kafir dari sisi hukum dunia. Fala yajibu idza sabata au nufiya fi hukmin muayyanin an yakuna kadzalika fi baqiyatil ahkam. Maka tidak wajib bila nama itu terbukti ditetapkan atau dinafikan dalam satu hukum tertentu, maka tidak mesti ia itu seperti itu juga dalam hukum yang lainnya. Tidak mesti ketika dikatakan kafir itu kan. Kayak gini. Tadi orang yang melakukan kemusyrikan zaman jahiliyah belum mendengar dakwah Rasul, dikatakan dia adalah hukum dunia, dia ditetapkan kafir. Tapi tidak boleh kita memastikan bahwa di akhirat apa berkonsekuensi hukum kafir bagi akhirat. Itu maksudnya tidak mesti ketika nama ini disematkan bagi orang tersebut, segala konsekuensi hukumnya berlaku bagi dia. Sebagaimana ketika nama ini dinafikan, tidak berarti hukum-hukum yang lain di Nafikan. Dinafikan itu kaitan dengan ini. Dinafikan ini tidak dikafirkan dari sisi pemastian hukum akhirat. Tapi nama kafir kaitan dengan hukum dunia tetap ditetapkan. Kayak tadi, dia saudarinya Zam'ah, Saudah. Ketika dikatakan saudaranya Saudah, bukan artinya semua hukum saudara berlaku baginya. Enggak, dari sisi nasab warisan. Tapi ketika dikatakan saya bukan saudara, bukan artinya tadi tidak dapat warisan nasab juga, tapi dari sisi tidak halnya halwat. Jadi ketika satu hukum ditetapkan, tidak mesti segala konsekuensinya berlaku. Ketika dinafikan juga dalam satu hukum tertentu, tidak mesti yang lain juga dinafikan. Wahada amrun masyhurun fi kalamil Arabi. Ini adalah hal yang masyhur dalam ucapan orang Arab. Fal kufru qabla qiyamil hujjati lahu haddun wa ahkamun. Kekafiran sebelum tegak hujjah itu memiliki batasan dan hukum-hukum. Wa ba'da qiyamil hujjati lahu haddun wa ahkamun ukhar. Dan kekafiran setelah tegak hujjah memiliki batasan dan hukum-hukum yang lain. Wa alaihi, dan atas dasar ini, fa ahyanan, maka kadang yun huna wuku'al kufri illa ba'da qiyamiha. Para ulama menafikan sematan kafir kecuali setelah tegaknya hujjah. Wahum ma'adhalikan nafi, dan para ulama itu walaupun bersama penafian nama kafir itu, yahkumuna ala fa'ili syirkil akbari bisyirki, mereka tetap memvonis pelaku syirik akbar sebagai orang musyrik. Wa khurujihi min a'idadil muslimin, dan memvonis mereka itu di luar, dia itu di luar barisan kaum muslimin. Wa bil kufril ghairi mu'azzabin alaihi, dan diponis juga sebagai orang kafir yang tidak berkonsekuensi azab. Dalam Al-Qur'an contohnya banyak. Contohnya kaitan dengan nama kafir, kaitan dengan Bilqis dan kaum Saba kan. Sebelum mereka kan melakukan kemusyrikan. Sebelum mereka bertemu dengan Nabi Sulaiman, mereka diponis oleh Allah, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Yang menghalang-halangi Bilqis ini dari Allah adalah apa yang dia sembah selain Allah. Sesungguhnya Bilqis kanat dahulunya kan min qaumin kafirin, berasal dari kaum yang kafir. Kaum ini belum bertemu dengan Nabi Sulaiman, tapi disebut kaum kafir. Jadi ketika dinafikan nama kafir sebelum tegak hujjah, mereka tetap memvonis pelakunya sebagai orang musyrik, orang kafir, tapi kafir yang tidak berkonsekuensi azab. Qala al-imamu al-allamatu ibnu taimiyah fi bayani hadzal ma'nal hammi. Al-imam al-allama ibnu taimiyah berkata dalam menjelaskan makna yang penting ini, wajima'ul amri anna ismal wahida yunfa wa yusbatu bihasbil ahkamil muta'alliqati bihi. Dan kesimpulan urusan bahwa satu nama dinafikan dan ditetapkan itu sesuai dengan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Fala yajibu idza sabata au nufiya fi hukmin, maka tidak wajib bila nama itu telah ditetapkan atau dinafikan dalam satu hukum, ayyakuna kadzalika fi sa'ir ahkam, dia itu tidak mesti seperti itu juga dalam hukum-hukum yang lain. Wa hadza fi kalamil arabi wa sa'iril umami li'anna al-ma'na mafhumun. Ini adalah ada juga dalam ucapan orang Arab dan umat-umat yang lain karena maknanya sudah dipahami. Kayak gini contohnya, anak zina. Ini laki-laki menzinai seorang perempuan, terus lahir anak. Ini anak ini dari sisi tidak boleh, ini mulai lahir anak perempuan ya. Terus dia sebesarkan ingin nikah, udah gede. Halal gak dinikah oleh si laki-laki ini? Tidak halal, kenapa? Bapaknya. Dari sisi keharaman nikah, dia termasuk muharramatnya, bapaknya. Tapi dari sisi lain, dia bukan bapaknya. Dari sisi tidak berhak mendapatkan warisan, tidak berhak menjadi wali. Jadi satu nama ditetapkan, bapak dari sisi keharaman menikahi. Tapi tidak dianggap bapak dari sisi adanya saling tawarus, saling mewarisi, dan perwalian. Bukan bapak, ketika dikatakan bukan bapak, dalam kaitan tidak saling mewarisi, tidak berarti halal dinikahi, gitu kan? Itu maksudnya. Jadi satu hukum tidak mesti ketika ditetapkan sebagai bapak, gitu kan? Mungkin di sini hukum yang lain ikut juga, gitu kan? Ketika dinafikan juga tidak mesti hukum yang lain ikut dinafikan. Misalnya jika contohnya al-munafiqun, orang-orang munafik. Qad yuj'aluna minal mu'minina fi mawdhi'in. Kadang mereka dijadikan bagian dari kaum mukminin di satu tempat. Wa fi mawdhi'in akhar, dan di tempat yang lain yuqalu ma hum minhum. Mereka itu bukan tergolong orang mukmin. Qala ta'ala, qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum walqa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Lihat di sini Allah berbicara tentang orang-orang munafik, gitu kan, yang menghalang-halangi orang dari jihad, gitu kan. Allah mengatakan al-mu'awwiqina minkum. Minkum hitam kepada siapa? Kaum muslimin, kan. Di sini orang-orang mukmin, orang-orang munafik digolongkan dalam barisan kaum mukminin di satu tempat. Fahunalika ja'ala ha'ula'il munafiqina al-kha'ifina minal adu an-nakirina anil jihad an-nahina ligairihim az-zamina lil-mu'minin minhum. Di ayat ini, Allah menjadikan orang-orang munafik yang takut musuh, yang menghalang-halangi dari jihad, yang melarang orang lain untuk berjihad, yang mencela orang-orang mukmin, Allah menjadikannya minhum sebagai barisan, sebagai bagian orang mukmin, gitu kan, mukminin. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafrahun. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka itu termasuk golongan kalian. Orang munafik sumpah bahwa mereka itu termasuk golongan kalian, tetapi kata Allah wa ma hum minkum, padahal mereka itu bukan bagian dari kalian. Tapi mereka adalah orang-orang yang penakut. Wa haula dzambuhum akhaffu. Mereka itu dosanya lebih ringan. Fa innahum lam yu'zu al-mu'minin. Artinya mereka tidak menyakiti orang-orang mukmin. Wala binahyin wala salqin bi al-sinatin hidad. Tidak menyakiti orang-orang mukmin, tidak melarang-larang dari jihad juga, dan tidak menyakiti dengan kalimat-kalimat yang tajam. Walakin halafu billahi annahum minal mu'minin fil batin biqulubihim. Kan tapi mereka sumpah dengan nama Allah, mereka termasuk orang-orang mukmin di dalam secara batin dengan hati mereka. Wa illa, dan kalau tidak demikian, maksudnya mereka sumpah bahwa mereka hati, mereka juga batinnya mukmin, itu kan mereka sumpah demikian. Dan kalau tidak demikian, maksudnya kalau tidak maksud mereka itu batin, faqad alimal mu'minuna annahum minhum fil zahir. Ini al-mu'minun ya, bukan al-mu'minun. Semua orang-orang mukmin telah tahu bahwa mereka itu orang-orang munafik itu bagian mereka, bagian orang-orang mukmin fil zahir, secara zahir. Maka zabahumullah, maka Allah mendustakan mereka saat mereka mengatakan kami bagian kalian secara batin. Allah mendustakan mereka. Wa mahum minkum. Mereka itu bukan bagian dari kalian. Wa hunaka qala qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Di sana, di atas Allah mengatakan mereka bagian dari kalian. Di sini mereka bukan bagian dari kalian. Jadi fal khitab ayat ini liman kana fil zahir musliman mu'minan. Bagi orang yang secara zahir muslim mukmin, walaysa mu'minan bi anna minkum man huwa bi hadhihi sifah. Dan bukan mukmin bahwa di antara kalian ada orang yang sifatnya seperti ini.